Sejenak ku terdiam dan membisu, membuatku lelaran tanpa arah. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta sesungguhnya. Dan letakkan hatimu di sini, ku berjanji kau takkan ku sakiti. Sejuk sepi sedang, dan tanyakan bintang, hanya kaulah yang ku sayang. Agar kau tegar dan tak terkalahkan, jadilah jagoan seperti yang ku inginkan, agar dapat ku banggakan. Namun sikapmu kini telah berubah, membuatku resah dan serba salah. Kau berdiam diri membuat nadiku berhenti. Katakanlah, hei kekasih, coba kau pikirkan, coba kau renungkan, apa yang inginkan telah aku lakukan. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, hanya bintang-bintang, hanya kaulah yang ku sayang. Coba kau katakan apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan telah aku berikan. Coba kau katakan apa yang kau inginkan. Coba kau